Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. نعم. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 5 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau tanggal 28 September 2022 malam Kamis. Kita akan melanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan ke-181 baik 7273 halaman 245 tentang Al-Alam. Nah, di sini lanjut aja dulu, pekan depan baru nantemnya biar kuat. Nah, qala syarih rahimahullah, al-alamu fil maratabati tsaniyah ba'da dhamair. Nah, sebelum ke al-alam, ana berikan penjelasan secara umum dulu. Jabaran apa yang ada di al-alam. Jadi, al-alam itu adalah kaitannya dengan menjelaskan tentang ya. Sebenarnya alam itu ya, ini ada penjelasan yang berkaitan dengan alam ini. Ini isim-isim kata benda yang ma'rifah di situ. Ini kaitannya sekarang kita belajar tentang isim-isim yang ma'rifah. Ya. Dan kontekstual al-alam. Al-alam itu adalah, kalau nanti akan dijelaskan di bait 72 dan 73. Ini tentang isim-isim yang ma'rifah. Isim-isim yang ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Yang sudah ada definisinya, definitif, Mas. Kayak misalnya sekarang al-qalamu, beda dengan qalamun. Qalamun nakirah. Al-qalamu ma'rifah di situ. 6. Dan alam itu adalah sebenarnya nama. Kayak misalnya apa? Di sini ada Mas Pam, Pak Nowo, ya, Sahmat, Mas Slamet, dan yang lainnya, itu semuanya alam. Itu adalah nama. Nah. Jadi, kayak Pak Budi, itu nama. Alam Pak Budi. Allahumma barik. Ahlan wa sahlan Pak Budi. Barakallahu fikum. Nah, itu alam. Ya, Abu Roja itu juga alam. Ya, Abu Mujahid itu juga alam. Semua nama itu namanya alam. Nah, di situ al-alam itu ada dua jenis. Di situ alam syakhs, alam yang kaitannya dengan orang, nama orang, bukan jenis. Artinya jenis. Dan nanti akan dijelaskan di dalam alfiyah ini. Nah, ini penjelasan yang berkaitan dengan alam. Jadi kayak misalnya apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammad di sini adalah isim alam. Dan Rasulullah itu adalah utusan Allah. Ini maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nama. Nah, dia menjadi ma'rifah ketika ada tambahannya. Muhammad yang mana nih? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian nama itu terdefinisikan. Walaupun di sini adalah namanya apa? Muhammadun. Itu tanwin kan? Ya. Tapi nama itu menjadi ma'rifah ketika ada penjelasnya. Nah. Jadi ada di situ adalah ada qaidnya, ada pengikatnya. Pengikatnya dia ya kayak misalnya Mas Ahmad. Mas Ahmad yang mana nih? Di kajian kita ada berapa Ahmad? Ya. Nah, ini juga tergantung pengkaitnya. Pengkaitnya yang sebelah mana? Atau disebutkan ada namanya qarinah. Qarinah lafdhiyah. Indikasi, indikasi yang menunjukkan pada kata itu bisa dikaitkan di mana. Nah, misalnya hadoro Pak Budi. Pak Budi yang mana nih? Oh, Pak Budi Magelang Utara. Nah, beda dengan Pak Budi Magelang Selatan atau Pak Budi Kabupaten apalagi. Ya, contoh saja mas. Makanya di sini ada qaidnya, ada pengikatnya. Itu namanya apa? Al-alam. Nah, ini nanti akan dipelajari ada al-alam saks berkaitan dengan individu mas, nama-nama individu. Ya, kemudian ada juga al-alam untuk nama dari hayawanat, ada juga. Ya. Nah, nanti akan difahami banyak. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan Syekh. Jadi tadi pembahasan mukadimah yang ana sebutkan. Al-alamu fil martabati tsaniyah ba'da dhamair. Al-alam karena kaitannya dengan dhamair, kenapa dhamair di situ, Mas? Sekarang pertanyaan. Kenapa al-alamu fi martabati tsaniyah? Jadi alam, nama ini adalah martabat yang kedua setelah domair, setelah kata ganti. Ini berkaitan dengan ma'rifahnya tadi. Ya. Karena domair, kata ganti itu adalah ma'rifahnya yang paling ma'rifah, mas. Ma'rifahnya yang paling ma'rifah. Kenapa maksudnya kata ganti, kenapa ma'rifah? Karena kata ganti itu pasti ada penyebut nama yang disebutkan sebelumnya. Sehingga enggak mungkin dia itu mempunyai apa mas penafsiran ihtimalat yang banyak. Kalau Muhammadun itu banyak, tapi kalau ada qaidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru di situ. Paham maksudnya? Kalau dhamair, dhamair huwa. Huwa yang mana? Yang disebutkan sebelumnya. Karena kata ganti itu akan datang setelah kata benda disebutkan sebelumnya. Ya, misalnya apa? Kayak yang disebutkan oleh Syekh. Jadi Aliyun darabtuhu. Ali, aku telah memukulnya. Hu di sini kembali ke siapa? Pada Ali. Apa maksudnya? Jadi hu di sini enggak mungkin kemudian itu tidak ada spesifikasinya, spesifik. Nama yang paling spesifik adalah dhamair. Setelah itu baru nama. Ini disebutkan disebut maksudnya situ. Nah, jadi maksud dari martabatus tsaniyah. Ya. Sama dengan hari ini malam ini, Mas. Martabatnya dua. Beliau membawa martabatnya dua. Allah mabuari. Kok ya podo, Mas? Ya. Ayo, belum merocak. Allah mabuari. Wali kok piye? Bumu jahit enggak mudeng. Ya. Paham enggak, Mas? Kenapa beliau ketawa? Gak mudah nggak jelasin. Mas Adi membawa martabak dua kotak. Sedangkan kita sekarang membahas fi martabati tsaniyah. Ya, pas kan? Ya, nyambung. Jadi al-alam di sini, nama ini adalah peringkat kedua. Ba'da dhamair, peringkat kedua setelah kata ganti. Dalam apa? Dalam ma'rifah. Ya. Ma'rifah itu apa? Isim kata benda yang sudah definitif, Mas. Sudah tertentu, spesifik. Mas Abdurrahman yang mana? Oh, itu yang rumahnya dekat PN. Nah, udah spesifik, Mas. Gak ada Abdurrahman yang lain selain antum, tuh. Ya, itu spesifik, Mas. Ada qaidnya. Nah. Misalnya kalau disebutkan Pak Muti. Pak Muti yang mana nih? Mutiono, Mutioso, Mutiarto. Ya. Pak Muti yang mana? Oh, Pak Mutiono. Ayo, Mujahid. Allah mabar. Berarti sudah spesifik di situ. Tapi di situ pertama ketika mendengar ada ihtimal, ada kemungkinan. Ya. Itu loh. Menurut penuturan Mas Rizal, Mas Rizal yang mana? Yang asli atau yang KW? Ya. Ya, itu di sana ustaz. Ya. Ya, ini semoga Allah memberikan kemudahan. Nah. Ya, Mas ya. Allah memberi. Nah, ini katanya benar ada ihtimalat. Namanya sama. Tapi kalau di situ ada qaidnya, berarti itu menjadi spesifik. Nah, spesifik antara dhamir kata ganti dengan nama itu beda. Dhamir lebih awal, lebih pertama, baru kemudian nama. Mas Slamet. Lah sapa? Kiai Slamet atau Mas Slamet? Widusari. Nah. Itu kan beda. Oh, Kiai Slamet ada di sana. Kebo, Mas. Mosok Mas Slamet kayak kebo ya ojo. Nah, itu kan tetap beda, Mas. Nah. Oh, Kiai Slamet Widusari kan beda. Ya. Beda dengan Kiai Slamet sapi ya, itu sesuatu. Walaupun nama-namanya sama, tapi di situ karena ada ihtimalat dan tidak bisa spesifik kecuali ada qaidnya dan qarinahnya, maka di situ dia menduduki martabat ats-tsaniyah. Kemudian illa 'alaman 'ala musamma wahidin. Nah, suf. Kecuali nama yang di situ hanya berlaku dinamakannya hanya satu, wahwa Allah. Kalau yang lainnya ada ihtimal, ada kemungkinan dibawa ke yang lainnya. Allah satu, Mas. Paham maksudnya? Nah. Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Fahada a'raful ma'arif bittifak. Suf, untuk lihat. Syekh menjelaskan, a'raful ma'arif. Yang paling ma'rifah. Secara kesepakatan, Allah itu adalah tidak ada yang lainnya kecuali satu. Jadi tidak ada ihtimalat, tidak ada kemungkinan yang lainnya. Allah yang satu. Allah. Bahwa a'rafu hatta minad dhamiri. Bahkan ini adalah a'raf. Paling ma'rifat. Bahkan itu ketika disebutkan sebagai kata ganti. Tetap itu adalah a'raful ma'arif. Jadi di sini. Nah sekarang Anda mau tanya, Mas. Apakah boleh mengatakan Allah a'raful ma'arif? Jawabannya tidak boleh, Mas. Antum harus mengatakan lafdzul jalalah Allah a'raful ma'arif. Ini kaitannya dengan i'rab saja itu punya adab. Meng-i'rab, mendefinisikan kata dalam bahasa Arab itu pun ada adab yang harus diperhatikan. Kayak misalnya kan Allah aliman hakima. Allah di situ sebagai apa? Mengatakan isim kana. Enggak boleh mengatakan seperti itu. Lafdzul jalalah Allah fi mahal isim kana. Paham maksudnya di sini? Dalam isim kana. Ya. marfu'un. Gak boleh mengatakan apa? Kana Allah. Allah isim kana. Gak boleh seperti itu. Itu tidak ada adab. Nah, seperti itu mas. Makanya orang Arab itu sebenarnya termasuk sorohah tapi pakai adab. Nah, terang-terangan tapi tetap memakai jalan yang spesifik. Tidak kemudian gaspol nabrak sana nabrak sini. Nauzubillah min dzalik. Nah. Nah, fa idza qulta, kalau engkau katakan Allahu rabbuna. Allah Rabb kami. Fala yumkin abadan an yatakhayyala al-insanu siwa Allah. Maka tidak mungkin seseorang itu menghayalkan selain Allah. Azza wa Jal. Allahu Rabbuna. Allah itu Rabb kita. Gak mungkin orang itu menghayalkan atau berpikir bahwasannya apa mas? Ada Rabb selain Allah Azza wa Jal. Sufan itu melihat. Ini nahu. Syekh berusaha untuk menjelaskan tentang apa? Ini tauhid mas. Ini tauhid. Makanya kalau antum berbicara tentang tauhid, ini gak kemudian langsung secara frontal mengatakan apa? Oh tauhid ditegakkan, tauhid ditegakkan. Iya. Tapi terkadang orang itu gak paham bagaimana menegakkan tauhid. Salah satu cara menegakkan tauhid ini adalah dengan semua hal dikaitkan dengan tauhid. Hatta nahwu di sini. Kenapa Syekh tidak menjelaskan alam yang lain? Kenapa di sini sebut lafzul jalalah, Allah. Paham maksudnya di sini? Ini kekuatan dari seorang yang di situ berusaha untuk mewarnai segala sesuatu dengan tauhid. Paham? Nah. Kemudian ولهذا قالوا dengan ini mereka mengatakan innal 'alam alladhi huwa ismullah 'azza wa jalla huwa a'raful ma'arif. Suf, antum lihat. Mereka mengatakan qalu di sini adalah ahlul lughah. Ahli bahasa. Atau ulama itu aja. Innal 'alama bahwasanya nama yang itu adalah nama itu adalah Allah 'azza wa jalla adalah a'raful ma'arif. Sebuah nama ma'rifat yang paling ma'arif maksudnya. Paling spesifik. Paham maksudnya? Sebuah nama yang paling spesifik. Amma adamu ghairihi, sedangkan alam selainnya, alamu ghairihi, nama selainnya, faya'ti fil martabati tsaniyah, maka datang dalam peringkat yang kedua. Kayak tadi. Ada Mas Slamet, ada Kiai Slamet, ada Mbah Slamet. Ada Mbok Slamet bahkan. Ya kan? Nah. Walihada atabihi mu'alif. Maka di sini mu'alif membawakan, rahimahullah, ba'da dikrit domir, setelah penyebutan domir kata ganti. Tufantum lihat bagaimana cara peletakan saja itu sudah dikritisi dan difahami bahwasannya. Kenapa Ibnu Malik menyampaikan awalnya domir kemudian baru alam. Paham sampai di sini? Nah. Anak nanya, paham di sini bukan untuk ngece. Ada orang mengatakan, suatu seringnya mengatakan, paham, emang paksa pahaman itu. Ya, kayak kemarin ada bapak-bapak yang ketika, Pak, sudah paham apa yang Anda sampaikan? Oh, yang paham, beda lagi. Saya bisa setuju, bisa enggak. Ya, wah, enggak, tuturanin. Sini. Nah, nasallahu salam afiat. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan hidayah kepada beliau. Nah, nggak boleh mas, nggak boleh. Hukumnya haram. Allah itu satu, lafzul jalalah mas. Nggak boleh orang menamakan apapun dengan Allah. Apa mungkin kita menamai ini sebagai ma'ullah? Nggak mungkin mas. Tidak boleh menamakan sesuatu yang itu laisa musamma bihi, bukan sesuatu yang patut untuk dinamakan dengannya. Paham maksudnya sih? Nah. Wal aslu fil alam, sufan tu maksudnya. Asal dari nama itu adalah asy-syai'u kelihatan jelas, bayyin. kal jibali misalan, seperti gunung-gunung contohnya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza Jal berfirman, wa min ayatil jawari fil bahri kal a'lam. Wa min ayati, termasuk ayatnya. Ayatnya itu maksudnya apa? Tanda-tandanya. Al jawari. Apa itu al jawari, Mas? Fil bahri kal a'lam. Ini di surat Asy-Syura. Kalau antum lihat di penjelasan, ya. Surat keberapa, Mas? Asy-Syura, Mas? Ayo. Ayat 32. Allah menjelaskan di sini, dan di antara tanda kebesarannya ialah kapal-kapal. Kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung, kal a'lam. Ay kal jibal, seperti gunung-gunung. Wa sumia al-alam alaman li'anna dalalatahu zahiratun ala musammahu. Kenapa dinamakan alam, nama itu sebagai alaman, nama? Ini karena dalalatahu, penunjukannya itu zahiratun, nampak nyata, ala musammahu, dengan apa yang dinamakannya. Sesuai dengan apa yang dinamakannya. Ya. Walakinna ma'nahu huna ghairul ma'na alladhi ja'a fil lughatil arabiyyah. Namun di sini maknanya ini bukan makna yang itu biasa dipakai dalam bahasa Arab. Illa annahu yuwaffiquhu fil asli istiqaqil wal ma'na. Namun di sini berkesesuaian dalam asal. Asal istiqaqi wal ma'na. Istiqaq maksudnya adalah tahan dari makna itu dan maknanya. Karena istiqaq artinya turunannya, Mas. Turunannya itu bisa sampai ke sana. Walidza qala al-mu'allif rahimahullah, oleh karena itu maksudnya di sini apa, Mas? fil bahri kal a'lam ay kal jibal. Padahal itu tidak disebutkan jibal, tidak disebutkan gunung. Ya. Tapi karena saking gedenya, ya, saking gedenya itu dikatakan al-jibal. Nah, jadi di situ bisa diturunkan. Ya, dan maknanya mirip-mirip, sama-sama. Nah, walidza qala mu'allif rahimallahu, oleh karena itu mu'allif rahimallahu mengatakan bait ke-72 dan 73. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa 'alamuhu ka Ja'farin wa Firniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa syadqamin wa hailatin wa washiqi. Ini nama-nama orang Arab, tapi terkadang dipakainya sebagai bentuk nama saja. Nah, coba antum lihat asy-syarh di sini, penjelasan ini ketika disebutkan ya tentang tadi ya, ada nama itu Mas Slamet, kemudian Mas Pam, Mas Ahmad, Pak Nowo, Abdurrahman, Mas Herman, Mujahid, Pak Muti, ya, Pak Budi, ini semuanya nama yang seperti itu, ini mempunyai spesifikasi. Ya. Punya spesifikasi. Makanya disebutkan ini Farin wa Khirniqa. antum lihat di sini, ismun yu'ayyinu musamma mutlaqa. Ini bait ini menjelaskan bahwa alam merupakan isim ma'rifah, ismun yu'ayyinul musamma. Kata benda yang membantu al-musamma yang dinamakan mutlaqa secara umum. Alamuhu namanya itu kaja'farin wa khirniqa, seperti Ja'far dan Khirniqa. Ya. Khirniqa itu nama seorang wanita, Mas. Khirniqa. Ini jarang. Ya, kalau misalnya nanti ada anak yang namanya Khirniqa, berarti bapaknya pernah belajar Alfiyah. Saya. Ini tidak dipakai kecuali dalam Alfiyah ini, Mas. Karena belum pernah mendapati di kitab syarah yang lainnya, lain ini, Khirniqa. Nah. Kemudian wa qaranin wa adanin. Ya. Qaran itu seperti nama kabilah. Adan itu di Yaman. Wa lahiqi, lahiq itu nama kuda di situ. Lahiq ini nama kuda. Kemudian Syatqamin itu nama unta. Jadi nanti akan disebutkan juga nama-nama binatang, Mas. Hayawanat. Syatqamin itu unta. Kemudian Hailatin, Hailah itu nama pedus, kambing. Wa washiqi, washiq ini nama kalb, anjing. Ya, maka mau dinamakan, mau diartikan pun enggak bisa, karena itu sebuah nama, Mas. Sebuah nama. Nama itu suka-suka yang memberikan nama. Paham maksudnya? Suka-suka yang memberikan nama. Ya. Makanya dulu Mas Slamet itu bapaknya pengen anaknya selamat dunia akhirat, insyaallah. Ya, itu juga sesuatu yang tidak ada larangan di situ. Dibolehkan. Ya. Kenapa enggak Salim, Ustaz? Ya tanya sama orang tuanya, jangan nanya sama ana. Antum kok protesnya sama ana? Ya. Nah. Paham, Mas, ya? Ini tentang bait tadi. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Adamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa wa Qaranin wa Adanin wa Lahiqi wa Syatqamin wa Hailatin wa Wasiqi. Nah. Kemudian qoluhu ismun mubtada'un. Ismun di sini apa, Mas? Ismun di sini adalah mubtada'. Nah, sekarang pertanyaan, mubtada' itu apa, Mas Her? Mubtada', Mas Her. Bukan martabak, mubtada. Wong Jawa mubtada. Kata benda, ayo. Kata benda yang apa itu? Tenang aja, Mas. Ayo, Pak. Kata benda yang agak duhul, Zat. Duhul anil syai'in maklum. Ngebleng, Zat. Dengan dulu pernah tahu, sekarang ngebleng. Nah, nisian tadi. Tidak apa-apa. Kata benda sudah bagus itu. Sampai ke situ sudah bagus. Kita tanya sama Abu Mujahid. Ya. Mubtada apa? Isim di depan kalimat. Berarti kalau tidak di depan berarti bukan isim atau gimana? Ewa, kalau di depan tidak disebut mubtada. Nah. San. Diambil dari kata ibtada'a di awal. Ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlati. Itu definisinya mubtada. Isim marfu' yang terletak di awal kalimat itu mubtada. Makanya terkadang orang itu sudah, wah pokoknya aku wis paham mubtada. Ah, mubtada ini kenapa? Anggih ngeteniko. Eh. Nek definisinya anggih ngeteniko. Seperti itu, Mas. Makanya belajar itu seperti apa, Mas? Mengasah senjata. Walaupun sudah faham, tapi terkadang nisyan, duhul an syai'il ma'lum. Ngeblank dari sesuatu yang dulu itu pernah dipahami. Nah, nasallahu alaihi. Mubtada adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Itu kata benda marfu' yang dirafakkan yang terletak di awal kalimat. Nah, sekarang lu ustaz ngomong isim-isim. Berarti isim ki apa? Ya, isim itu apa? Ayo Mas Ahmad, jangan ngisim-ngisimi. Ya, sebutkan alamatul ism. 6, Mas. Bukan 5, 6. Ya. Ayo. Ayo, terus. Ya. Ya. Ya, Pak. Ini podo winau disandarkan. Ayo, Pak. Tenang. Tarik nafas panjang. Ya. Terus? Masih kurang. Ada 6. Antum sudah nyebutkan berapa? 5. Kurang 1 lagi. Nah, lo. Kejar. Kau mengelak. Ya. Kita tanya kepada Mas Slamet. Mas Slamet, apa yang ke-6? Sihatu, ayo apa wi? Sihatu. Tarik nafas panjang. Sihatu apa? Ngeblank. Ewa. Kita tanya kepada yang lain. Oh, Mas. Ewa. Sihatu audit domir ilaihi. Berlakunya domir yang kembali kepada makna isim yang sudah disebutkan di awal. Itu sebenarnya perluasan dari al-isnadu ilaihi. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah hanya di dalam syarah ini saja. Syarah Alfiyah. Tidak disebutkan di dalam syarah apa? Al-Jurumiyah. Tidak disebutkan oleh Syekh. Di sini saja. Nah, sihatu audit domir ilaihi, berlakunya kata ganti yang maknanya kembali kepada kata benda yang disebutkan di awal. Itu maknanya. Nah, kemudian asan. Kemudian itu adalah ismun, makanya disebutkan ismun mubtada. Ya. Makanya terkadang ketika orang itu belum paham tentang makna isim apa, mubtada apa, anda melihat, oh dulu cara tanya isim ini. Nah, jadi ada 6. Kita ulangi lagi tanda isim, alamatul isim. Yang pertama adalah alif wal lam. Ya, tapi bukan alif wal lam, tapi al. Kalau di dalam syarah muqaddimah Jurumiyah Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, itu adalah al, dukhulul al, bukan dukhulul alif wal lam. Masuknya al. Kemudian apa, Mas? Tanwin. Dukhulul tanwin, maksudnya tanwin. Yang ketiga huruf nida. Adanya huruf nida, huruf panggilan. Ya. Itu ya dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah dukhulu harf jar. Ya, masuknya huruf jar. Maksudnya apa? Didahului. Didahului dengan huruf jar. Apa saja isim atau kata yang didahului huruf jar itu alal ghalib adalah isim, kata benda. Kemudian yang kelima adalah al-isnadu ilaih, yang disandarkan. Rasulullah, kitabul hadithi, dan yang lainnya. DMS. Terangkan-menerangkan. Nah. Kemudian yang keenam tadi kita sebutkan istihatu audit domir ilaihi. Ya, ada di halaman berapa, Mas? 59. Antum tulis di situ. Ya. Ini alamatul ism. Ism sot 59. Antum lihat seperti ini. Ini tentang daratan. Ya. Jadi alamatul ism. Ya, alamatul ism. Itu ya ada di halaman 59. Paham ya? Tanda-tanda isim itu dijelaskan di halaman 59. Antum lihat. 6. Nah, ini isim dilihat halaman 59. Kemudian di mubtada halaman berapa, Mas? Halaman berapa di situ? Mubtada, Mas. Tahu enggak tentang masalah ini, Mas? Ini juga berkaitan dengan kaitannya dengan apa, Mas? Tahu? Kebaikan dari memegang kitab. Ya, menggang kitab. Itu jauh lebih mudah daripada ketika antum memegang PDF. Kadang PDF tidak di-scan semuanya, ada yang kebalik, ada yang hilang dan seterusnya. Ya, tapi kalau antum megang kitab itu jauh lebih. Nah, di itunya, Mas. Ya. Antum mau lihat di mana juga belum ada, belum dijelaskan. Belum nyampe, Mas, di sini. Makanya ini hanya sebagai jebakan. Tapi ini sudah kita jelaskan di dalam syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah, Mas. Nah, ya nanti semoga Allah memudahkan, nanti akan ada doroh lagi. Karena itu semakin doroh-doroh bahasa Arab, nanti harus semakin hafal. Ternyata ada perluasan lagi. Doroh Muhimmatul Ilm Syusemi itu setiap tahun diulang lagi, Mas, dengan materi yang sama. Tapi yang ikut itu sampai ada yang 6 kali 7 kali catatannya tambahan lagi. Subhanallah. Full. Jadi enggak ada yang kemudian di situ wis tahu. Ilmu itu tidak mengenal wis tahu. Hati itu. Ajib itu. Faedah malam ini, Mas. Ya. Ilmu tidak pernah mengenal wis tahu. Bukan wis tahu tempe, bukan. Ya. Sudah pernah. Ya. Tapi ilmu itu ketika diulang terus akan tajam dan lebih mengena ketika diajarkan pada orang lain. Makanya kalau misalnya antum itu baru belajar bahasa Arab, kemudian antum berusaha untuk ngajarkan, antum akan lebih hafal, lebih paham lagi, Mas. Ya. Ini faedah dari ketika mengajar. Ilmu tidak pernah mengenal wis tahu, sudah pernah. Tapi ilmu itu ketika diulang terus akan tajam, lebih mengena ketika diajarkan kepada orang lain. Dan itu memberikan kefahaman. Ya, jadi ya, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Yaitu al-fahmu bitikrar, bitakrar. Ya, kalau bahasa Arab hilang nanti. Ya. Ini bahasa Arabnya adalah seperti ini. Al-fahmu bi tikrar. Bi takrari. Nah. Al-fahmu. Al-fahmu. Nah. Al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Kefahaman itu, Mas, dengan diulang-ulang. Kalau belum faham, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ya. Dengan diulang-ulang. Ini semoga memberikan kepada kita kefahaman yang lebih banyak lagi, Mas. Nah. Seperti ini, Mas. Ilmu tidak pernah mengenal wis tahu, sudah pernah. Tapi ilmu itu ketika diulang terus akan tajam dan lebih mengena ketika diajarkan kepada orang lain. Kenapa? Kita baru faham, diajarkan kepada orang lain, bahasa kita terkadang diksinya itu masih berapi-api, belum mengena. Tapi begitu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, bahasanya itu semakin lembut, lebih mengena. Sebagaimana ketika, kenapa para ulama itu ketika memberikan nasihat, itu jauh lebih mengena daripada ketika kita memberikan nasihat? Kedalaman ilmu, Mas. Kedalaman apa, Mas? Ilmu. Seperti itu, Mas. Nah, jadi kalau misalnya itu lagi, kita butuh tauhid lagi. Atau di sini, jurumiyah lagi. Iya. Paham saya di sini? Ini tidak ada sesuatu yang ilmu itu membosankan. Tapi ketika diulang, diulang, al-fahmu bitikra. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Iya. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Ini jangan sampai nanti ya, titiknya sedikit aja. Al-fahmu bitakrar. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Jadi ilmu tidak pernah mengenal wis tahu, sudah pernah. Kemudian ditinggalkan. Tapi ilmu itu ketika diulang terus akan tajam dan lebih mengena ketika diajarkan kepada orang lain. Kefahaman itu dengan diulang-ulang. Al-fahmu bitakrar. Makanya antum lihat, Mas, orang yang ketika diajarkan ilmu kemudian bosan, ilmu belum selesai, diulang satu kali saja belum ada, baru setengah jalan dia sudah bosan, lari atau merasa sudah bisa, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu, karena dia masuk kepada apa, Mas? Ancaman. Ancaman apa? La yanalul ilma al-mustayi wal-mustaqbir. Tidak akan dapatkan ilmu. Orang yang malu dan orang yang takabur. Orang yang sombong. Nasallahu alaihi wasallam. Maka beda. Ya, beda orang yang menuntut ilmu syar'i karena Allah Azza wa Jal. Itu akan terlihat dari barokahnya. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, Mas. Pelan tapi pasti, tapi itu akan memberikan kepada kita efek samping, Mas. Oh, itu ustadznya dulu keras. Iya, keras. Tapi apakah orang itu tidak belajar terus? Ketika orang itu belajar terus, dia akan memperbaiki diri. Betul, dulu itu masih kurang, masih salah, masih ini dan seterusnya. Tapi begitu tambah. Ana mengenal sesolail masyarif haidallah wala uzaki ala Allah ahad. Ketika ana ketemu itu, bahkan sama Syekh Ali Salimin. Anak ketemu itu sering guyon sama Ustaz Syekh Ali Salimin. Anak gremetan, Mas, tangannya. Jadi beliau kalau misalnya ini ngeremes tangan anak, anak balas itu. Karena saat itu masih sama-sama duduk di majelis ilmunya Syekh Abdul Bari Hafidzallah. Seolah-olah seperti guru murid dengan murid. Jadi seperti itu. Begitu Syekh Ali Salimin sebagai mas sudah ngajar, ana sudah enggak berani ngeremet lagi. Tetap di situ ada ihtiram. Ya. Karena dulu apa? dulu masih tetap belajar sama Syekh Abdul Bari, saya sholat juga belajar sama Syekh Abdul Bari. Tapi begitu mereka itu juga ya Allah memberikan kemudahan untuk beliau berdua itu, akhirnya Allah berikan kemudahan untuk mengajar di sana. Ya, karena tidak ada orang yang ketika dia ingin terus-menerus belajar itu pada akhirnya Allah akan memberikan kesempatan dan kemudahan untuk mengajar. Begitu pula antum. Di sini kelak bukan ana yang ngajar, tapi antumlah yang ngajar. Makanya dakwah itu bukan ada atau tidaknya seseorang. Dakwah itu tetap akan jalan, Mas. Kayak adalah suatu yang salah ketika apa, Mas? Dakwah bergantung pada seorang. Itu adalah kesalahan. Dakwah itu akan jalan, ada tidaknya seseorang. Karena ada orang lain yang akan menggantikan. Dan itu semuanya adalah kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah kebaikan. Maka jangan pernah kita itu merasa spesial dalam dakwah. Wah, saya yang paling berjasa, paling ini enggak dianggap. Nah, inilah. Kenapa? Karena dari awal tidak mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari seperti itu, Mas. Kalau kita ikhlas, Mas, mau dianggap tidak dianggap enggak ada masalah, Mas. Wah, saya yang merintis dari awal kayak gini, sekarang enggak dianggap. Subhanallah. Justru sekarang itu antum diuji dari awal antum ikhlas atau tidak. Ya, karena bisa jadi yang meneruskan kita itu jauh lebih baik dari kita. Kita khusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu, Mas. Sama halnya dengan ketika antum itu digantikan oleh anak-anak antum kelak, apakah antum tetap akan ora iso, aku ya aku, anakku ya anakku. Enggak bisa seperti itu, Mas. Justru seorang guru dan seorang orang tua yang baik itu adalah yang bisa menghasilkan generasi yang jauh lebih baik darinya. Seperti itu, Mas. Sehingga kalau misalnya nanti ya hatta kita mempelajari Alfiah ini, Ibnu Malik awalnya berapa orang yang belajar di sini, Mas? Sedikit. Tapi sedikitnya itu Imam Nawawi rahimahullah. Akhirnya faedahnya banyak, barokahnya banyak. Makanya belajarnya kita sedikit, sebentar, itu jangan dikira bahwasanya ini adalah akan berhenti begitu saja. Tapi bisa jadi dari kebaikan-kebaikan ini yang sedikit ini akan memberikan kebaikan yang jauh lebih banyak lagi, Mas. Maka jangan pernah kita menganggap bahwasanya kebaikan ini hanya akan berhenti di sini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kebaikan itu terus dan terus. Nah. Kemudian, wa yu'ayyinu al-musamma, ini sifatuhu, sifatnya di sini. Nah. Kemudian, wa 'alamuhu ay 'alamul ism. Hu di sini adalah isim. Hu di sini adalah isim. Alamuhu. Wa huwa khobarul mubtada. Ini adalah khobar mubtada. Beliau tidak menyebutkan di sini apa? Alamuhu khobarul mubtada. Langsung. Tapi di sini apa? Menjelaskan. Alamul ism. Nama dari isim itu, Mas. Paham? Ini ingin menjelaskan dari mana asal di sini. Hu di sini. Alamul ism. Itu adalah khobar mubtada. Fa'alamul asma'i huwal ismul ladhi yu'ayyinul musamma lakin ta'yinan mutlaqan. Nah, subhanallah, lihat. Fal'alamu asma' nama dari kata benda. Nama dari kata benda adalah kata benda yang membantu apa yang dinamakan. Sammahu itu artinya apa yang dinamakan. Ya. Lakin ta'yinan mutlaqan, namun spesifikasinya itu adalah mutlaqo, masih umum. Sampai ada qaidnya, ada indikator, indikasi yang menyebutkan itu hanya spesifik untuk itu. Hanya itu namanya apa? Nama, Mas. Kemudian, wa kharaja. Nah, ini metodologi dari orang-orang usul. Kalau sudah disebutkan definisi, apa yang tidak masuk dalam definisi itu, antum harus fahami. Agar apa? Tidak ada bias di antara kita. Ya, bias aja adanya di bayanan, Mas. Allah musta'an. Naam. Yu'ayyinul musamma an-naqiratu. Ya. Jadi kharaja biqadhi yang keluar dari definisinya beliau adalah apa? Yu'ayyinul musamma yang membantu apa yang dinamakan yaitu adalah nakiro. Nakiro tidak masuk, Mas. Nakiro itu apa, Sob? Tanwin. Nah, caranya apa? Kalau antum membedakan antara tanwin dan ini adalah nama. Sebut nama antum. Selamatun itu beda dengan al-selamatu. Anggapnya seperti itu untuk memudahkan cara berpikir. Paham? Al-selamatu, beliau. Kalau selamatun, selamat yang lainnya juga ada. Sama halnya dengan apa, Mas? Ya, seperti kalau bahasa Inggris jauh lebih mudah juga. Apple, an apple sama the apple. The apple itu sudah spesifik. Sudah spesifik itu apelnya cuma satu itu aja. Tapi kalau an apple, ya umum. Apel apa saja. Al-qolamu sama qolamun, pena. Qolamun pena apa saja? Ada pilot, ada merek-merek. Ya. Tapi kalau al-qolamu udah spesifik. Yang sekarang dipakai itu al-qolamu. Paham sama di sini? Ya. Itu adalah nakirah. Nakirah itu adalah belum spesifik, masih umum. Li'annaha la tu'ayyinu musammaha. Karena nakirah itu tidak membantu untuk mendefinisikan apa yang dinamakan. Tidak membantu sama sekali apa yang didefinisikan oleh kata tersebut. Misalnya, rajulun. Ya. Seperti apa? Rajul. Rajulun itu fi qalina qama rajulun. Dalam perkataan kita, qama rajulun. Telah berdiri seorang laki-laki. Laki-laki yang mana nih? Ya, fahada lam yu'ayyin syai'an. Ini tidak menspesifikasikan sesuatu. Rajulun di sini. Yaitu laki-laki, tapi laki-laki yang mana nih? Paham maksudnya di sini? Nah. Qauluhu mutlaqan, perkataan mutlaqan di sini ai biduni hajatin ila wasitatin. Fal ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan hadha huwal 'alam. Antum lihat di sini? Mutlaqan di sini, ya, atau mutlaqan di sini adalah ai biduni hajatin, tanpa ada kebutuhan. Tanpa ada kebutuhan ila wasitatin, kepada perantara. Enggak perlu ada perantara. Fal ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan. Hadha huwal 'alam. Maka kata benda yang itu membantu apa yang dinamakan secara mutlak, huwal alam, itu adalah nama. Mutlak itu sebenarnya umum, tapi di situ ada kaitannya sesuatu yang membuat dia terkait dengan sesuatu yang lainnya, maka disebutkan mutlakat. Nah, karena lawannya di mutlakat itu adalah muqayyad, yang ada pengaitnya. Kalau mutlakot, umum. Paham ya? Nah, ini yang kita bisa ambil faedahnya malam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kaitannya dengan makna mutlakot. Naktafi bihadzal qudrah. Kita cukupkan. Dan semoga nanti Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk tetap istiqomah dalam mempelajari alfiyah ini. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.